السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam majelis apa namanya? Al-Istiqomah. Insyaallah 2 tahun enggak dudukan bersama, tapi alhamdulillah pada hari ini kita kembali duduk bersama. Yang mudah-mudahan insyaallah langkah-langkah kita semua diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan yang banyak dosanya di antara kita diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah tinggikan derajat kita pada derajatnya para awliya salihin, derajatnya orang-orang saleh, yang mudah-mudahan kita di dunia menuju jalan mereka, mengikuti jejak mereka, di akhirat kita disatukan bersama dengan mereka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekalipun kemarin banyak dari kita kehilangan keberkahan ilmu, tapi insyaallah kita kembali lagi membuka majelis ilmu agar kita kembali lagi mendekat kepada ilmu. Karena kita udah ngerasain 2 tahun jauh dari ilmu tuh gak enak. 2 tahun jauh dari ilmu, yang sehat jadi sakit. Ya benar apa enggak? Yang sehat jadi sakit. Bukan cuman sakit fisiknya, tapi yang lebih parah itu sakit rohaninya. Orang kalau jauh dari ilmu, rohaninya yang masalah. Makanya kadang-kadang kita sadar nggak sadar, kita nih kalau dengerin nasihat orang, ada orang nasihatin kita, kita kadang-kadang suka berasa nggak? Kadang-kadang kalau ada guru lagi ceramah, tahu-tahu dia di hatinya ngomong, ini kok pas banget. Ini kok pas banget katanya gitu. Atau yang lebih ketaranya lagi, saat ada orang nasihatin personal, kalau bahasanya empat mata, sini deh saya mau ngomong sama kamu, saya mau bilangin sama kamu, kamu tuh jangan begini, saya lihat kamu tuh orangnya agak angku, wah perih hati. Gak enak tuh dengar kayak gitu. Tapi kalau di majelis dia kagak berasa, gurunya lagi ngomongin, orang sombong tuh kalau jalan lewatin orang kagak senyum, dia berasa, kayaknya ustazah lagi negor saya nih katanya gitu. Tapi pedihnya beda, pedihnya beda karena gak langsung ketuju sama dia. Tapi kita ada orang yang lagi nasehatin personal, dia berasa pedih banget. Padahal tahu gak, ibarat luka, orang kalau lagi luka, luka tangannya, luka kakinya, luka pipinya, luka kena gores, kan perih tuh berdarah. Saat lagi diobatin perih gak? Orang tuh kalau lagi dengerin nasihat berasa kesindir, dia lagi diobatin. Orang itu kalau lagi dapat nasihat personal terutama, tersinggung, hakikatnya dia tuh lagi diobatin, kamu tuh lagi diobatin. Bukan, jadi orang jangan gampang tersinggung. Ya kita kalau ngelihat anak kecil mau disuntik, ketakutan, oh takut, ya anak kecil. Bajar, ya. Anak kecil lagi dikasih obat, lukanya menjerit-jerit, nangis, wajar. Anak gede, sama. Saat kita udah dewasa begini, dinasehatin ngambek, cemberut, terus kagak ngaji lagi misalnya, atau ada temen ngingetin dia, dia kabur, modal yang kayak gitu mah ogah berteman sama dia gitu katanya, masuk-masuk campur urusan pribadi aja katanya. Oh, urusan pribadi kok dikutik-kutik, orang makan-makan aja sendiri katanya bilang, gak usah bawa-bawa orang, pakai nasihat-nasihat, tersinggung, sama aja dia kayak anak kecil, reaksinya terlalu berlebihan. Nah, kita harus tahu poinnya di sini, orang tuh kalau lagi diobatin lukanya emang perih, luka tuh kalau lagi diobatin perih. Jadi saat kita datang pengajian makin gelisah karena nasihatnya guru, kamu tuh lagi diobatin. Saat kita punya teman-teman ngingetin kita sama kejelekan kita, gelisah, kita lagi diobatin. Kita lagi diobatin, emang gak enak? Ada gak orang diobatin enak? Gak enak. Orang robek, dijahit, pedih. Luka jahitannya butuh berapa lama gitu ya. Luka sama, kita juga kalau ngaji, dengar nasihat, untuk ngobatin luka kita, butuh waktu, tergantung sesuai penyakitnya. Kita nggak ada yang tahu di sini penyakit hati kita kayak gimana, apa udah di tahapnya stadium 1, apa stadium 2, apa stadium akhir. Nah, kita nggak tahu kalau ibarat jantung udah di ring berapa, gitu. kita nggak tahu penyakit hati kita. Taunya dari mana? Yaitu semakin kita duduk di majelis taklim, semakin gelisah enggak? Nah, tapi namanya orang mau diobatin, harus datang dari dirinya dulu, mau apa kagak. Nah, ini kita nih, korban-korban corona, bukan cuma kena covid. Harusnya dari adanya covid, ada perkara yang lebih kita takutin. Apa? Takut matinya hati. Bukan matinya jasad. Jasad kalau udah mati dikubur punya alam yang berbeda. Tapi kalau hati yang mati, ini yang paling bahaya. Karena kalau hati sudah mati, ini yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang paling aku takutin itu orang tampangnya hidup tapi hakikatnya dia mati. Tampangnya hidup, jalan, bergerak, makan, minum, ketawa, tapi tahu-tahu hatinya mati. Hatinya enggak hidup. Hatinya enggak hidup karena padam, karena selama ini enggak ada pencerahan yang dia terima. Enggak ada kebaikan yang dia buat, yang membuat hatinya ataupun ruhnya hidup. Enggak ada. Ini yang paling ditakutin, karena kalau udah ruh yang mati, resikonya begitu kita wafat, begitu kita meninggal, semuanya enggak ada arti. Karena kalau ruh di dunia udah mati, bagaimana ruh di akhirat bisa hidup? Gimana? Bagaimana ruhnya di akhirat bisa hidup kalau di dunia ruhnya mati? Akhirnya di akhirat ruhnya terbelenggu dengan siksa. Karena di dunia gak pernah dibikin hidup. Jadi kita berusaha, corona mah bakal ada sampai kapan gak ada yang tahu. Covid, penyakit nih yang sekarang menyebar luas di mana-mana, wabah kita, dia akan tetap terus ada. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Ikhtiar wajib. Semua harus ikhtiar, gak ada yang boleh gak jaga, wajib. Gak ada yang boleh gak jaga. Tapi kita berusaha dengan tetap, meskipun adanya corona, adanya wabah, kita tetap mendekatkan diri kita pada Allah, karena kita gak mau hati kita yang mati. Majelis tetap dibuka, insya Allah majelis saya dibuka di mana-mana. Penjagaan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan, tapi kita gak mau hati kita sampai mati. Jadi upaya dari tujuan bukanya majelis taklim ini, agar kita sama-sama melalui wabah ini dengan tetap membuat ruh kita sama-sama hidup. Kalau kita sebegitunya menjaga fisik kita, takut sama yang namanya mati jasad, apa kita enggak takut sama yang namanya mati ruh? Ya, apa yang paling ditakutin dari COVID ini? Bukan penyakitnya, tapi kematiannya. Saya ulangin, orang takut sama COVID itu sama kematian, karena banyak dengar orang COVID mati. Orang dengar COVID meninggal, oh si ini meninggal, kenapa? COVID. Ya betul ya? Padahal udah takdir kan gitu. Sebabnya dikasih sama Allah COVID. Ya udah, nggak apa-apa. COVID-nya tetap ada, nggak bakal hilang. Jadi berarti yang harus kita jaga, jangan sampai kita sebegitunya takut sama mati jasad, tapi lupa sama takutnya mati ruh. Jadi sekarang kita sama-sama menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Jasmani kita jaga dengan apa yang dianjurkan. Saya bukan dokter, jadi saya kagak tahu apa yang sebetulnya harus dijaga. Tapi kita diajarin, suruh jaga protokol kesehatan. Standarnya kayak apa, ikutin. Tapi adapun rohani jangan sampai diabaikan. Ini penting, karena kalau udah rohani yang rusak, sholat berantakan, ngaji Quran berantakan, zikir berantakan, sedekah berantakan, rumah tangga berantakan, ame saudara berantakan, ame anak berantakan, ame sahabat berantakan. Semua dari mana? Matinya rohani. Insyaallah Allah jaga kita semua ya. Amin ya rabbal alamin, jaga kita dari mautul faj'ah, kematian yang mendadak, dan lindungin kita juga dari matinya hati. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita awali kajian kita daripada kitab Athiyatul Haniyah ya, dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'a al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wal yakun laka fi akhdhi hadhihi al ulum wa suluki sabilaha shaykhun muhaqqiq 'arif mutadalli ذو فهم وعلم وحكام وأدب وحسب ونور وبصيرة منيرة وحسن السريرة وسيرة يرجع في علمه إلى شيخ أو شيوخ لهم سلسلة متصلة يرتفع سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اتفق شريف علوي حسني سني فهو الكمال. Qala alaihi salatu wassalam, alim Quraisy yamla tibaq al-ardi alman. Al-hadith al-mashhur. Hendaknya, katanya kita semua ini harus mempelajari ilmu, bukan belajar ilmu doang, tapi juga menelusuri jalannya. Ilmu, belajar. Tapi enggak cuma belajar ilmunya, tapi menelusuri jalan. Jalannya ilmu melalui siapa? Melalui guru. Tidak ada orang yang belajar ilmu berdasarkan fahamnya sendiri. Tidak ada orang yang belajar ilmu berdasarkan maunya dia. Tidak ada orang yang belajar ilmu berdasarkan teorinya dia. Tidak ada. Karena ilmu kita jelas, ilmu kita adalah Al-Quran, ilmu kita adalah Al-Hadith, berdasarkan langsung dari Allah, diutus langsung melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ilmu itu bukan berdasarkan ego, fahamnya kita, maunya kita, bukan. Kita disuruh waliyakun laka fi akhdhi hadhil ulum, kita hendaknya dalam mempelajari ilmu-ilmu ini semua, dari ilmu Islam, ilmu agama, ngambilnya dari mana? Harus ada penuntunnya, yaitu seorang guru. Oh, saya kepengen belajar bukunya Imam Ghazali, ambil aja di perpustakaan, beli aja di toko mana nih? Gramedia, dudukkan dia di rumah baca sendiri, enggak bisa. Gak bisa. Kamu baca novel sendiri gak apa-apa. Tapi kalau udah ilmu, kitab, gak bisa baca sendiri. Harus ada yang nonton. Jadi kalau buku fiksi boleh. Buku fiksi mau berapa juga dibaca, silahkan. Boleh. Buku buatan manusia untuk cerita-cerita aja, asal cerita hikam, cerita ngambil apa namanya, intisari kehidupan, motivasi kehidupan, boleh baca sendiri. Tapi kalau udah urusan halal, haram, perkara itu perkara yang tentang agama, menuntun orang pada jalannya Allah, itu gak bisa baca sendiri. Itu gak bisa. Kamu belajarnya di mana? Belajar sendiri, gak ada orang belajar sendiri. Gak ada. Gak ada orang belajar sendiri. Harus ada guru. Siapa mereka katanya? Syekhun muhaqqiq. Seorang guru, seorang syekh yang harus tidak diragukan. Apa yang gak diragukannya? Kearifannya, pengetahuannya. Oh, gak sembarangan ini ilmunya. Dia punya faham yang luas. Ilmunya luas, dzu faham wa ilim wa hikam. Punya ilmu, kalau ngomong tuh enggak ceplas-ceplos, sembarangan aja kalau ngomong. Enggak, keluar kata-katanya, untaian kata-katanya semua hikam, pelajaran. Kalau memilih tuh kayak gitu. Dzu hikam, dzu ilim, dzu adab. Siapa gurunya? Lihat adabnya gimana. Kamu kalau mau berguru sama orang, lihat nih guru adabnya gimana. Adabnya santun enggak? Adabnya sembarangan enggak? Budi pekertinya gimana? Gimana adabnya sama orang? Ngajarin kebencian apa ngajarin perdamaian? Ngajakin kita kepada apa? Kepada kebaikan apa justru ngajakin kita kepada keburukan? Lihat. Karena setiap individu dari kita dikasih akal sama Allah. Suruh lihat, gimana? Makanya lihat, bingung gak sama orang? Ada orang toto turun ngaku jadi malaikat Jibril punya pengikut? Kenapa bisa terjadi orang ngaku jadi malaikat Jibril punya pengikut? Karena gak pinter nganalisanya. Oh, taunya cuma orang ngaku jadi malaikat Jibril ngikut. Ngaku jadi yang punya empire, apa itu namanya? Ngikut, punya pengikut. Ada lagi yang ngaku jadi siapa? Jadi kiai, jadi siapa? Na'udzubillah, itsumma na'udzubillah. Ternyata pengikutnya dikasih ekstasi narkoba, ngikut. Punya padepokan, punya pesantren. Salah ternyata jalannya. Kenapa? Di dalamnya ngajarinnya gak benar. Ini yang ngikut, kok dikasih otak gak mikir? Mikirnya cuman yang penting guru, gak bisa begitu. Mau lihat gurunya yang mana, ini kita dikasih tahu. Mau lihat gurunya, lihat gurunya kayak gimana. Pertama dilihat arif, orangnya berilmu, dzufam, wawasannya luas, katanya hikam, ngomongnya tuh untaian katanya tuh gak sembarangan, tutur bahasanya tuh baik, enggak ngajakin orang berantem. Enggak kalau ngomong sembarangan dia aja, maunya dia aja enggak. Ngomongnya hikam, ngomongnya baik. Punya adab, adabnya santun, luar biasa. Sama yang tua, sama yang muda, itu baik. Sama semua senyum, enggak pilih-pilih. Enggak ngajakin dendam, enggak ngajakin kesel. Masya Allah, disuruh nih, kita diajarin, pilih. Mereka siapa orang-orang yang katanya punya ilmu, hikam? Kalau bisa, keturunan. Keturunannya siapa dia? Kita punya kiai-kiai, orang besar ya. Dari kalangan ulama kita, anaknya juga jadi kiai, banyak gak kayak gitu? Banyak. Tapi lihat, sejalan gak sama jalan bapaknya? Kadang-kadang ada yang anaknya kiai, menyimpang jalannya. Yang bapaknya jalannya lurus, yang ini anaknya nyimpang. Tapi yang dilihat anaknya kiai gak bisa. Anaknya ustadz gak bisa. Anaknya ulama gak bisa lihat keturunannya. Hasab. Keturunannya dilihat. Wanur. Bercahaya gak? mukanya enak dipandang nggak? Orang kalau ngelihat dia, sumpeknya hilang nggak? Kayak begitu, punya cahaya, nggak sembarangan dilihat. Karena wajah bercahaya ini Allah yang sebut di dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari wajahnya itu nampak orang-orang yang rajin sholat, yang betul-betul menghambakan dirinya pada Allah itu gak ketuker. Makanya orang yang rajin sholat sama yang kagak sholat, ketara mukanya. Orang-orang pengajian sama yang bukan pengajian, ketara mukanya. Ibu-ibu nih kalau dipaduin nih semua nih orang-orang pengajian sama orang-orang kondangan, terangan ibu mukanya. Karena kenapa? Kita ini natural. Muka kita bercahaya berdasarkan cahayanya majelis. Tapi kalau yang di kondangan itu, mereka pada cakep-cakep, palsu semua. Bulu matanya palsu, alisnya palsu. Hah? Warna bibirnya palsu. Warna kulit mukanya palsu, palsu semua. Kagak ada yang real itu, ya. Ada orang berani kondangan mukanya yang apa adanya datang. Ada orang berani kondangan kagak pakai lipstik, tau-tau dia datang. Ada? Ada enggak? aneh begitu. Iya. Nah, kalau kita lihat yang di sana munawwarun cahayanya benar tapi dibuat-buat, ditambah lampunya kondangan jadi bikin muka pada glowing ya. Majelis enggak, majelis apa adanya, tapi lihat mukanya enggak ketuker. Ini orang-orang majelis yang mukanya dilihat adem. Ibu enggak usah jauh-jauh, punya teman masih hubbud dunia, cinta sama dunia, masih glamor hidupnya. Paduin foto sama dia, sama foto sama orang majelis, enakan mana yang dilihat? Enakan foto sama teman majelis. Itu gak bisa dibohongin, karena orang yang taat sama Allah, orang yang menghambakan dirinya pada Allah itu gak ketuker. Kalau kita aja orang biasa, mukanya itu ada cercahan cahaya, gimana sama ulama? Gimana sama guru, gimana sama orang yang berilmu, gak bisa ketuker. Itu gak bisa dibohongin. Wajahnya munawar, bercahaya. Kemudian dia punya apa lagi? Wabasirah, munirah. Dia punya ketajaman pandangan. Ente habis begini ya. Tau-tau gemeter aja muridnya, kok ustazah tahu? Kok guru aneh tahu? Aneh dari mana? Hati-hati. Ente nih aneh lihat hatinya lagi gak benar. Ente nih lagi begini, itu hati-hati. Karena guru itu gak mandang murid hanya berdasarkan zahir. Nih, oh mukanya cakep. Ya deket deh deket, yang cakep-cakep sini. Enggak. Yang dilihat apa? Hati. Lihatnya hati. Dan itu gak ketuker. Jadi lihatnya hati. Makanya kan dibilang, orang kalau mau ngedeketin ulama, deketin. Tapi jangan bawa badan. Tapi bawa hati. Lo bawa badan doang, yang lebih cakep dari yang datang banyak. Yang lebih bersih, yang lebih gaya banyak. Tapi masalahnya gak dilihat dari situ. Kalau seandainya mendekat itu dilihat dari fisik atau dari penampilan, gak dipilih sama Nabi seorang Bilal ibn Rabah untuk menjadi muadzinnya Rasulullah. Gak dipilih. Ada yang mukanya enakan gak dari Bilal? Mungkin kala itu banyak orang-orang Arab mukanya cakep-cakep. Sayyidina Bilal dari Ethiopia, hitam. Tapi Nabi mau ngajarin, gak ada bedanya kulit, gak ada bedanya fisik, mau kamu tinggi ataupun kamu pendek, mau kamu mancung ataupun kamu pesek, ya, mau kamu putih ataupun kamu keling. Ya, Nggak ada ngaruhnya. Nggak masalah mau keling, mau bening, mau kagak, nggak masalah. Yang jadi soal tuh ha? Nah, guru pasti mandang dari sisi itu. Dipandangnya dari sisi itu. Kalau dia lihat dari muridnya terdapat hati yang tidak benar, hati yang salah, pasti itu murid bakal dididik hatinya, ditekan hatinya. Nah, yang benar, jangan begitu, gak boleh begini. Makanya Habib Umar itu konsepnya, guru mulia kita bersama, kalau dalam mendidik, kunci utama at-tazkiyah, pensucian diri. Orang mau benar, hati dirinya harus suci. Kayak kamu mau sholat, kamu harus bebas dari najis. Kamu harus suci dari badanmu, dari bajumu, dari pakaian sholatmu, dari tempat sholatmu harus suci. Maka begitu juga orang yang mau menghadap Allah, mau sampai kepada Allah, mau dekat dengan Rasulullah, jiwanya harus suci. Jiwa dilihat, basirah, munirah, dia ngelihatnya dari sisi itu. Dilihat dari keindahan akhlak, dilihat dari bagaimana, lihat keindahan akhlaknya, wahasanas sarirah, dalamnya baik, ya Allah, gak ada tuh salahnya orang dilihat. Semua yang dilihat baik, semua yang dilihat baik. Gak pernah dengar nih orang jelek, nih orang begini, gak, ngomongnya baik, dijaganya baik. Itu siapa? Kamu lihat guru. Kamu mau berguru, cari guru yang begitu. Ini diajarinnya gini. Ya gak bencian aja sama orang. Ini gak demen sama fulan tuh. Ini gak suka sama dia tuh. Oh gak gitu. Ya, kalaupun dia mau ngebilangin kejelekan orang, cara ngomongnya tidak dengan keburukan. Tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya hasanah sarirah, wasirah. Dia bukan cuma punya hati yang baik, tapi dia juga punya riwayat, latar belakang, kehidupan. Dia siapa? Dulu gimana? Bagaimana dulu hidupnya? Kecilnya bagaimana? Maka ibu perhatiin, kalau kita belajar biografinya ulama, biografinya habaib, itu kan dari lahir sampai wafat dibaca ya biografi. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita ngambil pelajaran. Riwayat hidupnya mereka tuh gak sembarangan. Gak ada kejelekan yang bisa ditiru karena semuanya baik. Dari kecil kecenderungan mereka adalah Quran, ilmu, ibadah, sholat. Ya kalau kita ngelihat biografinya para ulama-ulama terkemuka, itu enggak ada anak kecilnya kayak anak kecil pada umumnya. Enggak, udah beda, udah dijaga sama Allah, kayak udah dilindungi sama Allah. Dari mana tuh biasanya sumbernya? Dari emaknya. Emaknya waktu ngandung jagain, doain, kepengen anaknya terlindungi, terjaga, jangan sampai terkontaminasi. Di zaman sekarang masih bisa enggak Ustaz? Bisa banget. Enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang enggak bisa, karena umatnya Nabi Muhammad itu terus akan ada sampai yaumal kiamah. Dan dari umatnya Nabi Muhammad, wali-walinya selalu ada, enggak mungkin enggak ada, meskipun di zaman sekarang. Nah itu Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman atau Sahibul Ratib, maupun Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdurrahman Segaf, dan para ulama lainnya. Siapapun itu, lihat dari kecil pasti punya riwayat yang baik. Dari kecilnya udah beda, dari kecilnya udah kelindungin, dari kecilnya udah kejaga. Gak kayak anak-anak muda pada umumnya, tumbuh dewasanya di mana, di tempat yang terjaga, dan seterusnya. Nah ini juga penting. Ini juga penting. Jadi kalau kita ngelihat riwayatnya guru kita, Habib Umar misalnya contohnya, gimana tuh? Masya Allah, kecilnya udah beda, ibadahnya luar biasa, ilmunya gak sembarangan, dari kecil udah ngajinya sama siapa. Makanya lihat, perhatiin ulama-ulama yang itu biografinya belajar dari kecil dengan ayahnya, kemudian dengan pamannya, dan seterusnya. Dijaga dari kecil, udah belajar, udah benar. Makin kesini orang tua makin gak bisa ngajarin anak. Kenapa tuh gak bisa ya? Karena ketanya gak nempelan. Apa itu benar alasannya? Bukan. Orang tua tuh sebetulnya ngajarin anak tuh gak perlu pakai mulut. Orang tua itu cukup jadi cermin hidup aja. Gak perlu ngomongin anak pakai mulut, sholat, gak perlu. Cukup menunjukkan diri yang baik pada anak. Etika yang baik. Karena kadang-kadang, nih jeleknya kita di luar nunjukin yang baik, di dalam. Di dalam, bukan sama anak. Tentang kita sama orang, kita ngomongin di dalam, anak lihat, oh mak saya ternyata begitu, dia senyum di luar doang, padahal di dalamnya ternyata kagak, ternyata busuk juga. Kita ngajarin anak kita, yang sopan, kamu kalau ketemu orang tua, kamu kalau ngomong sama orang gak boleh kasar, tau-tau di belakang, di dalam rumah, kita sendiri. Itu kalau kita nunjukin baik di luar, jelek di dalam. Apalagi orang tua yang di dalamnya jelek, di luarnya jelek. Bagaimana mau ngajarin anak? Gimana mau nuntun anak? Gimana mau ngegiring anak? Ya gak bisa orang kata anaknya, ini panutannya begini. Cerminan hidupnya dia begini. Kenapa ada bahasa? Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kayak ibu-ibu yang udah pada punya anak ya, gak usah capek-capek tuh mulut berbusa. Hakikatnya gitu sebenarnya. Ustazah gimana sih caranya ngurusin anak tuh biar gak capek gitu. Gampang sebenarnya, tapi harus dimulai dari awal. Dari tuh anak lahir, ngek. Kamu udah jadi cerminan hidup yang baik. Nunjukin sama dia kalau kamu adalah ibu yang baik, ibu yang perlu dicontoh, ibu yang perlu ditiru. Begitu juga suami, ajarin, bilangin, Pak, kita pengen anak kita jadi orang yang sukses, pengen anak kita jadi orang baik, itu gak dapat dari omongan, tapi dapatnya dari perilaku. Yang omongan biar dia dapat dari luar, dari sekolah, tapi cerminan hidup biarkan dia dapat yang terbaik dari rumah. Ini yang didapat sama ulama kita. Mereka dapat emaknya Habib Ali Habsyi, lihat ibunya ahli ibadah. Habib Abdullah Al-Haddad, lihat ibunya ahli ibadah. Syekh Abu Bakar bin Salim, lihat ibunya ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani mau nuntut ilmu pertama kali, lihat ibunya ahli ibadah. Semua ibunya ahli ibadah, anaknya jadi tokoh ulama terkemuka. Nah, ibu-ibu kalau mau jadi anak-anaknya sukses, ibu-ibunya. Nah, ini saat kita ngelihat guru, lihat riwayat. Itu penting. Semasa hidup gimana? Karena apa yang kita buat itu akan menjadi pandangan orang lain. Oh, ternyata dia orangnya begini. Kemudian apalagi selanjutnya dilihat, yarja fi ilmihi ila syekh au syuyukh lahum. Saat kita mau belajar dari seseorang, lihat ilmunya nih orang bersumber dari yang mana? Siapa gurunya? Dari mana dia belajar? Gurunya orang mana? Guru-gurunya lagi belajar sama siapa? Berarti kalau saya belajar sama guru saya, Hubab An-Nur, Habib Umar guru-gurunya siapa lagi? Itu lihat, ibu cari tahu. Cari tahu, dan itu harus. Jangan cuma modalnya, dari Arab, dari Madinah, dari Mesir, dari Mekah, dari Riyadh, Arab-Arab doang. Jangan terperdaya dengan Arabnya doang. Tapi harus dilihat, ini belajarnya gurunya siapa? Gurunya lagi siapa? Karena itu penting, biar ibu tidak salah jalan. Ini kan dinasehatin buat yang belajar. Tujuannya jangan sampai salah jalan, karena banyak orang sekarang datang. Maaf nih, Orang Arab bisa bahasa Arab semuanya. Didatengin aja sama orang. Eh, kamu mau enggak jadi guru? Orang Arab cuman modalnya kepalanya diigel-igel. Pakein gamis, kain sorban, suruh duduk, baca surat Fatihah sama Yasin. Emang ibu-ibu gimana? Ibu-ibu gimana? Percaya aja, orang Arab fasih ngomongnya. Baca Quran pintar dikit aja udah. Wah, semuanya percaya. Enggak, kita diajarin. Milihnya enggak gitu jaraknya. Tapi milihnya, tuh orang waktu kita mau berguru, belajarnya gurunya siapa? Nyambungnya kemana itu ilmu? Sumbernya dia waktu belajar dari mana? Disuruh lihat. Bahkan disuruh lihat itu guru, sanatnya, silsilah ilmunya nyambung enggak ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kagak nyambung, jangan duduk di majelisnya. Tapi kalau ilmunya nyambung, belajar. Rantai ilmunya dari mana sumbernya? Itu ada. Ngambil ilmunya dari si ini belajar lagi sama si ini, ngambil ilmu sama si ini. Terus itu kalau diikutin, diurutin rantainya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau rantainya enggak sampai ke Nabi Muhammad, kagak usah duduk. Enggak usah belajar. Ulama dari Palestina, enggak usah belajar kalau enggak ada keterangannya, rantai sanatnya gimana. Dari Jordan, enggak usah belajar kalau rantai sanatnya enggak ada. Dari Yaman, kalau rantai sanatnya enggak ada, enggak usah duduk. Enggak usah duduk kalau rantai sanatnya enggak ada. Duduk sama yang rantai sanatnya ada. Duduk sama yang rantainya nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebut katanya, kalau bisa ada perpaduan, nah di sini ada perpaduan, ada hal yang bisa kamu pilih antara siapa? Antara dari sekian banyak gurunya, kamu bisa pilih Syarif. Siapa tuh Syarif? Zuriat Nabi. Kamu bisa pilih gurunya dari zuriat Nabi. Kemudian Alawi. Alawi sanatnya dari sono. Alawi itu Ba'alawi diambil dari orang Hadramut. Nah, yang masuk ke Indonesia nih Ba'alawi semua. Habib Ali Kuitang Ba'alawi. Habib apa? Mana? Habib Hussein di luar Batang Ba'alawi, itu diambil dari Ba'alawi. Yang ada di Solo, yang ada di Surabaya, yang ada di Bondowoso, semua yang ada di Empang itu Ba'alawi semua. Udah Syarif Ba'alawi. Karena dia punya silsilah nyambung ke Al-Abi Alawi. Imam Faqihil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu nyambung tuh sanatnya. Nyambung dia punya silsilahnya, silsilah nasab nih. Kita ngomongin silsilah nasab. Bukan silsilahnya sanad ilmu, bukan. Bahkan katanya kalau kamu mau ambil, kalau bisa perpaduan pilihan, ambil keturunan Nabi yang nasabnya Ba'alawi. Tuh, bilang. Yang keturunannya Ba'alawi. Husaini, udah Ba'alawi, Husaini lagi. Diajarin tuh. Dan Sunni. Sunni. Ahlu sunnah wal jamaah. Sunni berarti keluar Syiah, keluar Salafi, keluar Wahabi, enggak termasuk Muhammadiyah, enggak termasuk di sini. Kalau bisa ada pilihan, itu enggak termasuk semua. Keluar lebih-lebih Ahmadiyah, enggak termasuk. Udah Sunni, Syarif, Hasani, Husaini, Alawi. Tuh ambil yang begitu tuh urutan pilihannya. Sunni, maka itu sempurna. Kamu bisa belajar dari mereka, maka itu disebut sempurna ilmunya. Karena di situ adanya keber. Nabi SAW bersabda, alim Quraisy. Alim Quraisy yamla tibagal ardi alaman. Ini juga belajar buat kita, Pak Demo, masukin anak sekolah, belajar. Kalau kata ami saya, paman saya, Sayyidil Habib Hamid Nagib, beliau bilang, anakmu diajarin sama satu zuriat Nabi, ulama zuriat Nabi, itu nandingin 70. 70 ilmu kamu dapetin dari yang lainnya. Jadi gak akan pernah sama. Karena di situ ada rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alim Quraisy yamla tibaqil ardi ilman, seorang alim dari Quraisy. Orang alim dari Quraisy maksudnya di sini alim Quraisy keturunannya nyambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab alim Quraisy. Yamla tibaqil ardi ilman katanya. Itu dapat memenuhi beberapa lapis bumi dengan ilmu. Satu orang alim dari Quraisy, ilmunya bisa ngelapisin beberapa lapis bumi dengan ilmunya. Maka ada hadis ya, ulama i ummati ka anbiya'u bani Israel, kata Nabi. Ulama umatku nanti itu ilmunya kayak nabinya bani Israel, nggak sembarangan. Ulama ummati ka anbiya'u bani Israel, luar biasa, enggak sembarangan. Ini jadi kita paham, oh Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dulu guru hadi, Masya Allah, dia bisa menghormatin duriat, dia bisa menjunjung para habaib, para ulama dari kalangan para habaib, karena dianya ngerti, dianya paham. Dulu orang-orang tua kita dulu ngejunjung para habaib, para ulama, enggak ada satu pun dari mereka yang berani sembarangan mencela, menghina, ya, ataupun menyepelekan, merasa tidak penting, itu enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini bukan maunya si ulama, bukan maunya si habaib, tapi memang sudah Nabi yang patenin. Nabi yang patenin. Kamu ngambil ilmu dari satu Quraisy, kamu harus tahu ilmunya Quraisy itu ngelapisin 7 lapisan bumi dengan ilmunya. Jadi enggak sama. Satu orang Quraisy, satu keturunan Nabi belajar Quran, ilmunya lebih luas daripada orang satu bukan dari keturunan Nabi belajar Quran. Itu beda. Karena patennya bukan dari kita, patennya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ngambil manfaatnya. Indonesia salah satu negeri yang luar biasa, dimasukin sama habaibnya enggak sembarangan. Ulama yang duduk di sini juga dari kalangan habaib enggak sembarangan. Mustinya kita ini negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun. Berkah siapa? Itu. Berkahnya ulama-ulama yang masuk ke kita, ngajarin kita, didik kita, bimbing kita dari dulu kala. Jadi kita ini juga nih di majelis kita ini sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan besok putusan daripada guru besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, kita doain mudah-mudahan keputusannya diberikan yang seadil-adilnya. Dibebaskan beliau dari penjara. Ya, dari segala belenggunya fitnah yang tidak berdasarkan. Semua tuduhan fitnah kebohongan dilepaskan dari beliau, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu zuriat Nabi. Bukan sembarangan ilmunya. Di penjara bisa nyelesain tesis baru dia doang. Baru dia doang. Kalau bodoh, dia berani tantangin, siapa yang mau debat sama saya, mari kita berbicara dengan baik-baik, dibuka di forum umum, mau ditayangin di televisi juga gak apa-apa, tapi gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Karena ilmunya gak sembarangan. Nah, kita harus nganggap, oh ya, ternyata ilmunya begitu. Siapapun orang berilmu. Tapi masalahnya, kalau kamu mau dapat yang lebih, paketan yang lebih, bonus yang lebih, nah, ilmunya dikasih tahu. Ini loh, caranya dapat yang lebih. Saya ke warung-warung beli minuman, datang. Berapa harganya? 15.000 satu cup. Oh, ada promo gak? Ditanya ada promo, gak ada. Saya detailin lagi. Kalau pakai GoPay, enggak. Kalau pakai OVO, dia bilang enggak. Oh. Jadi enggak ada sama sekali. Ini enggak lama dia jawab, ada sih Bu. Pakai apa sih bilang bayarnya? Pakai Shopee Pay. Bentar, Anda bilang. Oh, ada nih saldonya, Anda bilang. Bayar. Berapa potongannya? 30%. Oh. 30% dia kamu kasih tahu gitu. Potongan 30%, nanyanya kurang detail. Promo doang enggak ada. Tanya lagi lebih rinci. Kalau semua orang serinci ini, semua orang untung. Yeah. Tapi kita mau jadi orang yang untung atau enggak, keputusannya di kita. Kamu mau jadi orang yang untung apa enggak, keputusannya di kamu. Sama kayak kamu nyikapin para guru-guru sekarang. Sama kayak kamu nyikapin caranya kamu mau berguru sekarang. Kamu mau untung dikasih tahu, ini untung begini. Kamu enggak mau untung, ya sudah. Tapi bukan berarti kamu enggak dapat untung, kamu dapat minumannya. Minumannya dapat, dahaganya hilang, hausnya hilang. Tapi ada sesuatu yang kamu enggak dapat untungnya. Untungnya. Nah itu coba bayangin, saya beli kala itu 15 cup. Dipotong 30% lumayan apa kagak? Saya bisa beli berapa cup lagi? Ini yang disebut barokah. Barakah itu enggak bisa disamain. Itu hanya tolak ukur matematika saya yang cetek ilmunya. Tapi kalau yang namanya barokah, barokah itu enggak ada kadarnya. Bilangan banyaknya enggak bisa disamain. Enggak bisa, karena itu yang disebut barokah. Kalau Nabi udah bilang khairun, Nabi udah bilang lebih utama, lebih baik, enggak ada batasan banyaknya, kalau udah disebut begitu, ya berarti dari kita pun enggak ada yang bisa mematok banyaknya. Perbedaan dari baiknya itu enggak ada yang bisa matok. Bahkan kata guru saya gini, kenapa di pesantren itu dibilang banyak jinnya? Siapa anak yang di pesantren? Toto suka cerita anak yang bilang, mama ada yang kesurupan. Mi, ada yang kesurupan, Mi. Atau apa namanya itu, nanti kita ngelihat ada anak sama nyantri juga, belajar juga ilmunya. Sama kayak di anak-anak kecil ngelihat. Saya punya ponakan aja ngelihat jin berkali-kali di pesantrennya. Kenapa demikian? Dijawab oleh Sayyidil Habib Hamid Naghib, jawab gini. Karena pesantrennya Habaib itu bukan cuma manusia yang nitipin anak di sana. Jin juga nitip anak di sana. Belajar. Ingat Nabi kita diutus untuk bangsa jin dan manusia. Jin belajar, manusia belajar. Ada enggak ulama di kalangan jin? Ada ulamanya. Belajarnya sama siapa? Sama Habaib. Belajarnya sama Habaib. Jadi kalau di apa anak-anak santri kita belajar tuh, kadang-kadang suka ada yang godain, emang dia juga ikutan belajar. Jadi enggak usah bingung. Dia ikutan belajar. Cuman yang iseng-iseng. Digoda, diganggu. Itu berdasarkan balik lagi ke pribadinya. Oh, gitu. Kalau lagi galau, lagi sedih, ya sumpek ya udah. Kalau lagi enggak ya enggak. Ponakan saya enggak kenal sumpek, enggak kenal apa. Ngelihat-ngelihat aja, emang matanya dingin. Ngelihat sama kata ponakan saya, pakai gamisnya sama, pakai pecinya sama. Ikut belajar. Yang rapi-rapi. Yang benar-benar, karena mereka mau dakwah lagi. Mereka mau dakwah lagi, mereka menjadi ulama lagi karena Nabi diutus kepada mereka juga. Dan seperti apa yang terjadi pada kita, bangsa manusia belajar berkesinambungan dari guru ke guru, jin juga gitu. Mereka juga mau masuk surga. Mereka juga pengen punya tempat nanti di sana bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi begitu. Itu enggak usah bingung, berkahnya beda dari segala sisinya. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita bisa terus belajar. Bagaimana caranya kita terus belajar istiqomah? Ini nama majelis taklimnya istiqomah. Alhamdulillah, kita dideketin sama guru-guru yang baik-baik, dekat sama para alim ulama yang baik-baik. Iya, tiap maulid kita disuguhin pemandangan yang luar biasa. Ah, didudukin mudah-mudahan ya, insyaallah gak ada lagi maulid-maulid yang ditutup. Kita bisa dudukkan hadir lagi dengan para alim ulama kita insyaallah ya. Melihat wajah mereka, memandang wajah mereka yang bercahaya, yang bersinar. Kita ngambil keberkahan dari mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka disebut wa ta'allam minhu. Kalau udah dapat tuh kriteria yang tadi, belajarlah dari mereka. Li'annaka bidzalika tasiru lahu ibna abna fayakunu laka aban. Kalau kita udah nemu yang begitu, punya orang kayak gitu, belajar. Karena dengan demikian kita jadi anak dan guru kita menjadi orang tua. Udah, kalau anak ketemu orang tua gimana? Umpamanya gitu. Begitu kamu udah nemu yang kayak gitu, kamu jadi anak yang ngajar jadi orang tua. Maka dibilang, katanya ada ungkapan ya. Ungkapan inna wa yahsulul ittisalir ruhi alladhi adraka Salman wa jara alaihi salaf wal khalaf. Sudah kalau kayak gitu, kita jadi anak dan kita pun jadi punya bapak, punya orang tua. Dan di sini terjadi hubungan, lihat di dalam kitab ini disebut. Dan disinilah terjadi hubungan rohani, bukan hubungan jasadi, bukan. Jadi kalau ada murid yang anggap berdekatan dengan guru hanya berdasarkan jasad, salah. Tetot. Itu salahnya sampai batah, salah. Disinilah terjadi ittisal ruhi, hubungan ruh, bukan hubungan jasad lagi. Mau dimanapun gurumu, dimanapun dia, kau tetap bersambung dengannya. Dimanapun dia, kau tetap terhubung dengannya. Ini sering dibawa sama Habib Umar. Dimana aja gak ngaruh. Tapi ini di sini kita bisa sampai, bisa dekat, bisa selalu bersama. Ini yang harus kita pelajari. Seorang Salman Al-Farisi enggak jadi seorang bagian dari Nabi SAW sampai Nabi bilang Salman minna alul bait, kata Nabi. Salman termasuk dari golonganku, alul bait, kata Nabi, keluargaku. Salman orang mana? Orang Persia. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Dibilang sama Nabi Salman minna alul bait. Salman bagian dari kita, keluarga kita, kata Nabi. Orang Arab dong berarti, padahal dia orang Persia. Sahabat Nabi nih, satu, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Orang Persia, tapi Nabi bilang Salman minna alul bait. Dengan apa Salman dekat sama Nabi? Dengan hati. Dengan cinta. Dari Persia nyampe nyari. Mana nih yang disebut dengan Nabi akhir zaman? Dia cari sampai ketemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lalu dia iman sama Nabi, ngikutin Nabi. Nih, di situ saat itu Nabi tahu Salman datang bukan dengan jasadnya, tapi Salman datang dengan hatinya. Ruh yang bawa Salman sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi dengan para salaf kita dan khalaf kita. Orang-orang tua kita yang dahulu, mereka semua menjalani cara berguru dengan jalan caranya yang seperti ini. Berguru dengan caranya jalan yang seperti ini. Jadi enggak ada tuh ya, gontok-gontokan, pegel-pegelan. Orang majelis misalnya, yang satu ngelihat dekat sama gurunya gigit jari, kenapa dia bukan aneh. Wasik masyarik. Luasin pandangannya, luasin. Nah, ini sering terjadi. Lapangin dadanya, luasin pikirannya, bahwa kamu bisa dekat dengan gurumu bukan bimujaradil jasad. Tolak ukurmu dengan gurumu bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Dengan ruh. Dengan ruh. Siapa dari kita di sini yang suka baca biografinya Habib Munzir? Dengerin tuh Habib Munzir. Habib Munzir dekat sama Habib Umar bukan dengan jasad, dengan ruh. Ruh. ittisal al-murid bi syekhi ma'ar ruhi. Seorang dekat sama guru, bukan pakai jasad, pakai ruhnya. Jadi di sini kita harus paham, ya. Fa idza lagita dzalika syekh. Kalau kamu udah ketemu sama guru yang begitu, maka kamu sudah sepatutnya fayam bagilaka antul giya gayadaka ilaih. Kamu udah harus mantepin hati. Dah, saya mau berguru sama dia yang benar. Mau bersandar segala kepentingan saya sama dia. Mau saya pasrahin apa-apa yang saya bimbangi, yang saya bingungin, yang saya khawatirkan dalam hidup, saya pasrahin sama dia. Madza qala syekhi? Apa yang guru saya bilang, apa yang guru saya arahkan, apa yang guru saya sampaikan, itu yang akan saya jalankan. Tapi enggak sembarang guru, kan udah diingetin. Kalau kita sekarang banyaknya kebalik, kriteria di awal enggak dicari, tahu-tahu mencap ketemu guru pasrah. Inilah yang terjadi, ketemu guru di padepokan yang salah, dibagiin narkoba, sabu, enggak sadar. Dia pikir disuruh guru. Padahal salah, makanya kita diajarin urutannya dari awal. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Allah tuntun kita semua dalam memilih guru-guru yang terbaik untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita udah dideketin sama guru-guru orang baik. Orang-orang di sekitar kita semuanya salafnya sudah sunni, sudah ba'alawi, sudah syarif. Kemudian juga insyaallah ilmunya luar biasa ya, terutama guru mulia kita Habib Umar, udah apalagi Bapak Nur, apalagi ilmu kita. Para habaib kita semuanya rata-rata di sini udah keluarannya mutakharrij Habib Umar, Habib Salim Syatiri, mutakharrij dari Habib Abdullah Baharun, ya dari Ahgaf, terus dari banyak banyak lagi dari Huraidah, dari mana-mana semua, semuanya Ba'alawi Husaini Sunni Syarif. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuntun kita semua pada jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.